Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kajian ini menyejukkan hati kita, menambah wawasan kita untuk menjadi orang yang lebih bijaksana dalam melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Amin. Pada hari ini insyaallah kita bersama Al-Ustadz Perdana Indra akan membahas surah An-Nahl ayat ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tentu ayat yang kita bahas ini sangat berkaitan erat dengan penjelasan dari ayat yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kekuasaan itu benar-benar berada mutlak di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Artinya, ketentuan yang kita hadapi saat sekarang ini dalam kehidupan semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau yang selalu disebut dalam kajian tauhid disebut dengan masyiatullah. Ayat ini diawali dengan kata-kata walau dan kalau. Ini menunjukkan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya Allah menghendaki, nah itu kan artinya menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi. La ja'alakum ummatan wahidah, niscaya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kamu satu umat saja, yaitu satu golongan saja, semuanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu dalam satu pandangan, satu pikiran, satu visi dan misi. Tentu hal ini tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula lah kita menyaksikan dalam hidup dan kehidupan ini betapa banyak friksi-friksi, perbedaan-perbedaan, golongan-golongan dan kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan dalam aspek keimanan pun kita menjumpai ada kelompok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan orang-orang yang beriman atau mukminun, dan ada pula kelompok orang-orang yang mensyarikatkan Allah disebut dengan musyrikun, dan ada pula orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala disebut dengan orang-orang kafir atau al-kafirun, dan ada juga orang-orang munafik yang hatinya tidak beriman kepada Allah tetapi zahirnya dia menunjukkan seakan-akan dia beriman atau dia memeluk ajaran Islam, yang kita sebut dengan orang-orang munafikun. Nah, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa masyiatullah lah yang berlaku di situ, kehendak Allah lah yang berlaku di situ, bahwa Allah menginginkan kita berbeda. Nah, perbedaan ini tentunya ini adalah ladang dakwah kesempatan kita untuk berdakwah, kesempatan kita untuk menjalankan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kebatilan. Kalau sekiranya semua orang berbuat baik, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya amar ma'ruf nahi mungkar tidak perlu diperintahkan Allah atas diri kita. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya orang yang beriman, niscaya sifat-sifat atau karakteristik daripada kaum musyrikin, kaum kafir, kaum munafik itu tidak perlu diceritakan karena semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi dengan adanya perbedaan itu, kita dapat menilai dan mengukur diri kita. Hari ini, apakah kita adalah orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau wal'iyadu billah kita berlindung kepada Allah, apakah kita termasuk dari golongan orang-orang munafik, bahkan orang kafir? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian Allah juga menegaskan, walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Akan tetapi Allah menghendaki ya untuk menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi menegaskan bahwa ada di antara hamba-Ku itu yang beramal ibadah, yang taat kepada Allah sehingga antara dia dengan syurga itu hanya tinggal sehasta. Tetapi kemudian takdir bercerita lain sehingga ketika beberapa saat menjelang ajalnya tiba, dia pun kufur dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan berbuat dosa, dan dia mati atas itu, akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya ada pula orang-orang yang berbuat kejahatan sampai antara dirinya dengan neraka ya hanya tinggal sehasta lagi, artinya sudah sangat dekat dia dengan neraka karena perbuatan kejahatannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menghendaki atas orang itu agar dia bertaubat dan memasukkan cahaya hidayah ke dalam dirinya sehingga ia bertaubat dan kembali kepada Allah dan berbuat kebaikan sehingga mati dalam husnul khatimah dan Allah memasukkan ia ke dalam syurganya. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga keimanan di dalam diri kita dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya dan hal-hal yang dapat menyeret kita masuk ke dalam jurang kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir ustaz kita yang tentu sangat kita harapkan kontribusinya menjelaskan ayat ini. Fadhol ustaz. Ya, terima kasih ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, sekali lagi di dalam keterangan ayat 93 ini kita dihadapkan kepada satu gambaran tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Ardi bahwa salah satu kebijaksanaan Allah itu memberikan kebebasan kepada kita, tidak memaksa kita untuk beriman, akan tetapi memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih beriman atau kufur terhadap dirinya. Tetapi dengan satu catatan bahwa tentunya setiap pilihan itu akan punya konsekuensinya, akan ada balasan terhadap apa yang kita pilih. Ketika kita memilih untuk taat kepada Allah, Allah pasti akan memberikan penghargaan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita ingkar kepada Allah, tentunya kita harus sadar bahwa yang kita ingkari, yang kita kufuri itu adalah Sang Maha Pencipta alam semesta yang memiliki langit dan bumi, memiliki hari kiamat yang semuanya akan tunduk kepada dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam keterangan ayat yang terdahulu, fa'alqau ilallahi yauma ijisalam, pada hari itu yang kufur terutama sekali akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya lagi kemauan untuk ingkar kepada Allah, sudah putus harapan, tahu dia itu bersalah dan sebagainya. Ya, di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebijaksanaannya, tidak memaksa. Salah satu gambar yang lain adalah kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada manusia, bahwa Allah memberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan, tapi di sisi yang lain Allah menundukkan sesuatu itu berdasarkan kehendaknya. alam semesta Allah tundukkan buat kepentingan manusia, untuk kepentingan manusia. Karena kalau tidak, akan sangat sulit sekali untuk mengatur alam semesta ini. Tidak ada hewan yang bisa ditundukkan oleh pawang. Ditundukkan oleh pawang itu karena memang Allah Subhanahu wa taala menundukkan alam ini untuk kepentingan manusia. Ya, alam semesta ini akan mudah untuk dieksplor, untuk dikembangkan, karena memang ditundukkan untuk buat kepentingan manusia. Dan salah satu gambaran lainnya adalah ada yang ditundukkan oleh Allah, seperti kalau kita tidur, ada anggota tubuh kita yang terus bergerak seperti jantung. Kalaulah ternyata itu diberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya, maka tentu pada saat tidur kita akan mati, karena kita tidak bisa mengatur jalannya atau detaknya jantung kita. Jadi subhanallah, kalau kita perhatikan betul-betul, beginilah memang Allah dengan sangat bijaksana memberikan kemudahan. Ini memberikan kebebasan. Silakan mau berbuat, silakan mau kufur, kalian kubebaskan, tapi dengan catatan punya konsekuensi atas perbuatan. Tapi dari sisi yang lain, Allah dengan maha kasihnya menundukkan alam semesta ini buat kepentingan manusia. Kalau kita sadar, mari kita pahami bahwa Allah sangat sayang dan kasih kepada kita, dan tidak layak bagi manusia untuk tidak tunduk dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saran. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Menarik sekali para pendengar yang dimuliakan Allah apa yang disampaikan Ustaz kita tadi. Dan ketika kita membaca ayat ini, kita cermati akhirnya, akhir atau penutup daripada ayat ini, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Di penghujung atau penutup ayat ini menegaskan bahwa apa yang kita lakukan di bumi ini adalah sesuatu yang kelak kita akan dipertanyakan tentang hal itu. Oleh karena itu, karena Allah telah memberikan keimanan kepada diri kita, telah mentakdirkan kita menjadi seorang yang beriman, seorang muslim, maka hendaklah itu kita pelihara dengan taat, patuh kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi segala kemungkaran dan begitu juga segala hal-hal yang dapat menyeret kita kepada kekafiran dan kemusyrikan. Demikianlah kita akan menjadi orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan kelak dimasukkannya ke dalam surganya. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Perdana, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Tuan Syekh tadi?